Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا جمع صلاة subuh yang kami hormati dan kami cintai fillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 24 Dzulhijjah yang bertepatan dengan 21 Juni, alhamdulillah Allah masih pertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini untuk satu kegiatan yang mulia, yang mudah-mudahan dengan sebab ini Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu kebaikan, kebaikan dunia dan tentu saja kebaikan akhirat. Dan juga tentu saja yang sangat kita harapkan adalah Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa masuk ke dalam jannahnya dengan sebab kita talabul ilmi as-syar'i. Barakallahu fikum. Jemaah salat subuh yang kami hormati dan kami cintai fillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Usul Tsalatsah yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian disarang oleh beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahumullahu taala. Kemarin kita terhenti pada satu paragraf, yaitu wad-dalilu ala ma'rifatillahi bi ayatihi qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa as-syamsu wal qamar. Fussilat ayat yang ke-37. Kullu hadhihi tadullu 'ala annahu rabbul 'alamin wa annahu khallaqul 'alim. Ya'ti al-laylu bi dhalamihi wa yadhhabu an-naharu bi dhiya'ihi thumma yaji'u an-naharu wa yadhhabu al-layl. Kita kemarin berhenti di paragraf ini, yaitu dalil tentang mengenal Allah, yaitu dengan ayat-ayatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ayat-ayat Allah, di antara tanda-tanda Allah adalah adanya malam, adanya siang, adanya matahari dan adanya bulan. Yang ini terdapat pada surat ayat surat Fussilat ayat yang ke-37. Semua ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah pencipta alam semesta ini. Allah lah pengaturnya, Allah lah penjaganya dari alam semesta ini. Dari ayat-ayat ini pula menunjukkan bahwasanya Allah adalah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Kemudian malam datang dengan gelapnya, dengan kegelapannya, dan siang pergi dengan cahayanya. Kemudian datang siang dan pergilah malam. Demikianlah perputaran siang dan malam senantiasa bergantian tanpa ada perselisihan. Ya barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada paragraf berikutnya, lanjutan dari syarah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kata beliau, وهذه الشمس تدعو على الناس في الدنيا كلها وينتفعون بها. Kata beliau Sayyidina Ba'as rahimahullah, dan matahari ini, dan matahari ini, yang matahari itu terbit atas manusia di dunia ini semuanya. Matahari ini terbit di atas manusia ini di dunia ini untuk semuanya. Wa yantafa'una biha, dan manusia semuanya keseluruhannya mengambil manfaat dari adanya matahari ini. Ya masyaallah barakallahu fikum. Dan ini bukan hanya terbatas matahari terbit hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Bukan hanya di suatu negeri saja. Keseluruhannya, baik ada yang di Indonesia, Saudi, ya, bukan hanya terbatas di suatu benua saja, ya. Semuanya mendapatkan dari terbitnya matahari ini. Ya, barakallahu fikum. Dan juga tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang beriman saja kepada Allah, yang berimannya mendapatkan atau tersinari dengan matahari, yang tidak berimannya juga demikian. Wa yantafa'una biha, dan mereka semuanya, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, bisa mengambil manfaat, bisa memanfaatkan dengan terbitnya matahari. Barakallahu fikum, ya. Dengan adanya matahari kita bisa apa, mengambil manfaat vitamin D tadi kalau pagi, ya, ada vitamin D. Ya. Dengan matahari pula kita bisa mengetahui waktu-waktu sholat khususnya buat kita kaum muslimin, ya. Dari terbit fajar, ya, kita bisa ambil faedah masuknya waktu sholat subuh. Nanti naik sedikit, ya, bisa ambil faedah waktu sholat syuruq. Ya, naik lagi sedikit lagi waktu duha, bahkan seingatannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sholat syuruq yaitu sholat duha yang disegerakan atau didahulukan, ya, barakallahu fikum. Nanti ketika matahari sudah di atas kita, geser sedikit ke arah barat, sudah masuk waktu duhur. Nanti ketika matahari sudah geser ke arah barat, karena kita kebetulan di sebelah timurnya Saudi, ya, kita sudah, ketika matahari sudah geser ke arah barat dan bayang-bayang suatu benda dengan benda hasilnya sudah sama, maka sudah masuk waktu asar. Ya, ketika matahari sudah tenggelam, sudah masuk waktu maghrib. Ini buat kita atau muslimin sudah bisa mengambil manfaat dengan terbitnya matahari dari sisi ibadah, belum lagi dari sisi manfaat dunianya. Dengan matahari terbit, matahari muncul dengan cahayanya, manusia bisa mengambil manfaat, menjemur pakaian, menjemur padi yang sudah dipanen, ya. Menjemur padi ini, masya Allah, ya, manusia dengan akal yang terbatas untuk mencegah agar padinya tidak kehujanan, di jemuran padi itu dipasang, itu ada lomboknya, ada bawahnya, apa katanya, supaya tidak turun hujan, katanya. Astagfirullah. Ya, lombok sama ini apa pengaruhnya dengan hujan? Ya, barakallahu fikum, ini keterbatasan akal manusia. Ya, biar gak hujannya mungkin dibikinkan payung mungkin, ya, atau payung dengan plastik bening itu mungkin, ya. Ini masih masuk akal. Nah, ini untuk mencegah agar tidak kehujanan, dipasanglah lombok dengan bawang. Sapu dari tempat ke atas menuju. Astagfirullah. Ini manusia seperti ini, ya. Ini dengan matahari manusia bisa berlebat, jemur pakaian, jemur padi, ya. Apalagi banyak sekali yang tentu saja kita tidak akan mampu untuk menghitung manfaat dari adanya matahari. Barakallahu fikum. Ini matahari. Semua mengambil manfaat ini, ya. Tanaman-tanamannya juga, kalau matahari tidak terbit atau tanaman yang tidak diarahkan ke sinar matahari, kurang pertumbuhannya, ya. Ada yang mungkin panjang tapi daunnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pernah mungkin dulu uji coba gitu, ya, tanaman di luar sama tanaman yang disembunyikan, yang tidak kena sinar matahari, memang tumbuh panjang tapi tidak sesuai dengan yang kena sinar matahari lebih sehat, ya lebih sehat. Yang tidak, ya cuma panjang saja, cuma daunnya itu 1-2. Barakallahu fiikum. Ini manfaat matahari. Demikian juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya, semuanya bisa mengambil manfaat dengan adanya matahari. Ya barakallahu fiikum. Kemudian beliau melanjutkan Sayyidin Bas, wa hadzal qamar kadzalik. Dan bulan ini juga demikian. Bulan ini juga demikian, dengan adanya bulan kita khususnya kaum muslimin bisa mengambil manfaat apa ya? Mengawali bulan, khususnya bulan Ramadan, ya, mengawali bulan Ramadan kita bisa mengambil manfaat dengan munculnya apa? Hilal, ya. Demikian juga mengakhiri Ramadan atau mengawali Syawal. Demikian juga dengan melihat hilal. Artinya dengan adanya bulan kita bisa menentukan bulan-bulan hijriah yang kita gunakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga mungkin sekarang berkurang. Tapi dahulu sebelum listrik ini menyebar, orang-orang tua kita dahulu bisa memanfaatkan keindahan bulan. Gitu Om, datang bulan purnama, semua anak-anak itu apa? Ngabring keluar rumah, kumpul bermain dengan teman-temannya, padahal enggak WA biasa-biasa. Gitu Om, keluar rumah, kumpul bermain, yang sekarang sih masih ada permainannya. Apa itu? Permainan umpet-umpetan lah. Ya dengan adanya bulan purnama, Masya Allah, kebersamaannya waktu itu terasa. Walaupun gak ngasih informasi besok kumpul di tempatnya si Pak Muhammad di rumahnya, tapi bisa pada kumpul di situ dan semua mengambil manfaat dengan sinar matahari, sinar purnama. Ya barakallahu fikum. Ini selain dari sisi manfaat untuk penentuan ibadah. Ya barakallahu fikum. Fil lail wa ghairi hadhihi min al ayatil azimah. Demikian juga dengan adanya malam dan yang lain-lainnya dari ayat-ayat Allah yang besar. Ya barakallahu fikum. Malam juga demikian. Dengan adanya malam kita manusia bisa beristirahat dari lelahnya, dari capeknya siang hari yang mungkin manusia berusaha kerja keras, ya, untuk menghidupi dirinya, keluarganya, ya, untuk menggapai cita-citanya. Ya, dengan adanya malam manusia bisa beristirahat. Ya, barakallahu fikum. Demikian juga dengan adanya siang. Dengan adanya siang manusia juga bisa mengambil manfaat, bahkan banyak sekali manfaat yang manusia ambil ketika siang hari. Ya barakallahu fikum. Ada yang berusaha dengan berbagai macam kegiatan dan profesinya. Barakallahu fikum. Kemudian kal ardi wa ma fiha min jibalin wa anharin wa biharin wa asjarin wa hayawanatin wa hadhihi samawat allati yaraha an-nas kulluha min ayati dalati ala 'azimatihi. Kata Sayyid bin Bas rahimahullah, yang tadi disebutkan dan lain-lainnya dari ayat-ayat Allah yang besar adalah seperti bumi. Seperti bumi. Wa ma fiha min jibalin. Dan apa saja yang ada pada bumi tersebut, ya, ada yang di atasnya, ada yang di dalam bumi. Semua ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan adanya bumi ini manusia mengambil manfaat juga dari adanya bumi dan apa saja yang ada di bumi. Yang ada di bumi yang di atasnya seperti apa? Pegunungan. Seperti pegunungan. Gunung-gunung ini juga manusia bisa mengambil manfaat, ya, ada yang untuk apa istilahnya? Healing apa ya? Hiburan, ya, menghilangkan kejenuhan, ya, mereka ada istilahnya naik gunung, nginep di pegunungan, ada, ya barakallahu fikum. Walaupun tempatnya susah, capek jane ya, harus manjat mendaki gunung susah capek. Tapi ternyata bagi sebagian orang bisa mengambil manfaat untuk menghilangkan kejenuhan, apa namanya, kebosanan, kegiatan-kegiatan yang sehari-harinya dilakukan, ya. Dengan adanya pegunungan, tinggal di gunung katanya bisa melihat keindahan apa alam yang ada di bawahnya. Ya Masya Allah. Artinya dari apa saja yang Allah ciptakan, yang Allah adakan, semuanya bermanfaat untuk manusia. Yang semua ini ya tentu saja bisa untuk mendukung dari tujuan manusia diciptakan. Ya, dengan ateisme ini menuntut kita untuk bersyukur. Ya, menuntut kita untuk bersyukur dengan semua apa saja yang Allah ciptakan untuk kita. Barakallahu fikum. Ini yang ada di atas bumi, ada pegunungan. Kemudian apa lagi? Wa anhar. Apa anhar? Sungai-sungai, ya. Sungai-sungai juga demikian. Bahkan di dalam sungai sendiri banyak sekali manfaatnya, banyak sekali nikmatnya dari bebatuannya. Ya. Yang besar, yang kecilnya sama yang paling lembutnya, pasirnya. Pasir dari sungai ini. Manusia ambil manfaat bisa untuk bangunan rumahnya dan seterusnya. Batu-batu juga demikian, ada batu-batu yang bisa untuk perhiasan dinding, hiasan ya seterusnya. Belum lagi dari hewan-hewan air, sungai, ikan. Ya, dari yang besarnya, yang kecilnya, dari ikan yang panjangnya, udangnya, Masya Allah, semuanya ada manfaatnya. Semua bisa dimanfaatkan untuk mendukung ibadah kita kepada Allah. Jangan dialihkan. Ya, semua Allah yang memberikan, maka kepada Allah kita bersyukur. Kepada Allah kita beribadah. Ya, barakallahu fikum. Masih di atas bumi, wabiharin. Apa? Lautan. Lautan. Masya Allah ya, barakallahu fikum. Ini juga demikian. Banyak sekali apa yang terkandung yang ada di dalam lautan. Dari ikan jelas banyak sekali jenisnya. Dari yang besarnya, yang kecilnya. Paling besarnya yang bisa nelen manusia juga ada. Ya Masya Allah. Dari apa lagi? Di bawah lautan. Pemandangan di bawah lautan. Ya, alam bawah laut Masya Allah ya, banyak banget ya. Ini semua kita renungi ya. Kemudian kita pahami dan kita syukuri. Bagi sebagian orang bisa mengambil manfaatnya dengan mungkin ada yang menyelam, ya barakallahu fikum. Sebagian mungkin tidak ada yang bisa menyelam, tapi bisa mengambil manfaat dari hasil lautnya yang sudah diambil dari para nelayan, ya ikannya dan seterusnya dari hasil yang ada di lautan. Wasjarin dan pepohonan. Dan pepohonan yang ada di permukaan bumi ini juga bermacam-macam pepohonan. Ya barakallahu fikum. Wahayawanatin dan juga hewan-hewan. Hewan-hewan ini juga Masya Allah banyak sekali jenisnya. Mungkin juga tadi pepohonan. Pohon yang hiasan, pohon yang untuk berteduh. Ya, pohon yang memang untuk kita konsumsi. Ya, dari padi, dari banyak sekali. Tidak akan mampu kita untuk menghitung-hitungnya. Hewan juga demikian. Dari satu jenis burung saja. Berapa macam burung? Burung saja Masya Allah ya. Ada yang besarnya, ada yang kecilnya. Yang burung kecil saja harganya 1-2 juta ya kan ya. Burung kecil 1-2 juta. Masih kalah sama ayam. Ayam 1 ekor ya bisa makan untuk satu keluarga. Berapa tuh? 50 ribu ya. 70 ribu ayam kampung ya. Tapi burung kecil ini ada yang 2 juta. Ya, ini Masya Allah. Dan tentu saja kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, tentu tidak akan cukup ya barakallahu fikum, tidak akan bisa ya menghitung-hitung nikmat Allah. Barakallahu fikum. Wa hadhihi samawati allati yarahan nas. Dan demikian juga langit-langit yang 7 yang manusia itu melihatnya. Memperhatikan langit yang begitu besarnya, tidak ada tiangnya. Tidak ada tiangnya gitu. Sebegitu luasnya, enggak roboh kecuali nanti pas hari kiamat. Jasama'u saqat ya, apabila nanti langit itu pecah hancur nanti hari kiamat. Sebelum kiamat masih utuh, walaupun ada goncangan gempa bumi enggak pengaruh ke langit ya. Ada goncangan tsunami tidak pengaruh ke langit. Tanpa tiang. Ya masyaallah barakallahu fikum. Ini semua menunjukkan kebesaran Allah barakallahu fikum. Kulluha min ayati dalati ala azimatihi. Semua ini yang tadi disebutkan, adanya siang, adanya malam, adanya matahari, adanya bulan, adanya bumi dengan semua isinya. Ini tadi yang disebutkan baru di atas bumi, ya. Yang di dalam bumi manfaat betul, manfaat adanya apa? Tambang minyak, gas, apalagi emas, ya. Ini yang ada di dalam perut bumi, semuanya manfaat, semuanya manfaat. Bahkan yang dianggap oleh sebagian manusia mungkin apa? Merugikan. Nyamuk mana lagi? Nyamuk merugikan betul. Di nyamuk DPD lagi. Tapi sebagiannya bisa memberikan manfaat. Dengan adanya nyamuk maka muncul pabrik obat nyamuk, ya kan? Dengan adanya pabrik obat nyamuk maka akan bermanfaat untuk tenaga kerja. Karena pabrik kan butuh karyawan, ya. Itu sudah jadi obat nyamuknya, nanti bisa didistribusikan ke atau dijual ke toko-toko, ke warung-warung. Bahkan dengan nyamuk yang orang diserang nyamuk saja, kalau direnungi itu juga manfaat. Dengan sakit yang dirasakan, satu, bisa menegur dia dari kelalaiannya. Ya, selama ini kan selalu bergas terus, ibadahnya beboh. Dengan Allah berikan sakit dengan gigitan nyamuk, mudah-mudahan dia sadar. Ternyata makhluk Allah yang kecil ini bisa memberikan sakit yang parah, bahkan sama dia sampai meninggal, ya. Ini. Kedua, dengan sakit itu bisa mengingatkan orang yang lalai, ya. Sebenarnya dia orang soleh, hanya saja kadang-kadang ya lupa, ya. Yang berikutnya bisa mengangkat derajatnya. Ya, orang yang taat, soleh, ya, rajin sholat, rajin sedekah, rajin baca Quran, qaddarul masafal, dia digigit nyamuk, kemudian DPD, meriang, ya, barakallahu fikum. Dengan sebab ini Allah angkat derajatnya. Nah, jadi enggak ada yang rugi sebenarnya kalau dipikirkan secara apa? Mendalam, ya, barakallahu fikum. Apa saja yang Allah berikan, asalnya semuanya ada manfaatnya, ada hikmahnya. Hanya saja memang akal kita yang terbatas untuk memahami apa yang Allah berikan. Barakallahu fikum. Wa annahu rabbul alamin. Ini semua menunjukkan bahwasanya Allah adalah Rabb semesta alam, penjaga semesta alam, ya, pengatur semesta alam. Wa annahu al-khallaqul alim. Wa annahu al-khallaqul alim. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya Allah adalah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Wanahul mustahiqulil ibadah. Dan ini semua juga menunjukkan bahwasanya Allah adalah yang berhak untuk diibadahi. Ya, dan ditukar Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, memberikan semua manfaat yang ada di bumi, di atasnya ataupun di dalamnya. Ya, ini adalah menunjukkan bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Walihada qala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu was-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ayat-ayatnya tanda-tanda akan adanya Allah adalah, satu, adanya malam, kedua, adanya siang, yang ketiga, adanya matahari, yang keempat, adanya bulan. La tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Yani menciptakan siang, malam, matahari, bulan. Sujudlah kepada pencipta ini. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar hanya kepada Allah beribadah. Barakallahu fikum. Surat Fussilat ayat 37. Yakni la ta'budu hadhil makhluqat. Kata Syaikh bin Baz menafsirkan ayat ini, janganlah kalian beribadah kepada makhluk-makhluk ini. Ya, kepada matahari, bulan, ya. Katanya ada sebuah negeri yang katanya menyembah matahari. Yeah. Ya. Apa? Tempat orang-orang cerdas dia katanya, ya. Barakallahu fikum. Bukan itu, ya. Bukan untuk beribadah kepada mataharinya, tapi beribadah kepada pencipta matahari. Walaupun tadi digambarkan matahari sangat banyak manfaatnya, tetapi kita beribadah kepada penciptanya. Barakallahu fikum. Bal ya'budullazi khalaqaha, kata Ibn Baz, bahkan beribadahlah kalian kepada yang telah menciptakan makhluk-makhluk tadi, ya. Wa wajadaha subhanahu wa ta'ala, dan beribadahlah kalian kepada yang telah membuatnya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwal mustahiqu bi ayyudhillalahul 'abdu, maka dialah Allah yang berhak untuk seorang hamba itu merendahkan diri kepadanya. Ya barakallahu fikum. Wa yahdu'alahu, dan menyerahkan diri kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuti'a awamirahu, dan mentaati perintah-perintahnya. Wa yantahi anin nawahihi subhanahu wa ta'ala, dan dia berhenti. Yani misalkan Allah, atau dia orang yang suka minum minuman yang Allah haramkan, ketika datang perintah Allah dilarang, maka berhenti dia, jangan ambil minuman yang diharamkan. Demikian juga perbuatan kesyirikan, dia sukanya seperti itu umpamanya. Datang syariat melarang itu, maka berhenti dia, jangan melaksanakan atau melakukan kesyirikan. Ya, wayantahi an nawahihi, ini berhenti dari apa yang Allah larang dia untuk tidak melakukannya. Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya Allah lagi maha tinggi. Ta'ziman wa taqdisan lahu, dengan penuh pengagungan dan mensucikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khaufan minhu, dan takut kepada Allah, takut dari hukumannya, takut dari azabnya, kalau dia tetap melaksanakan apa yang Allah larang dari kesyirikan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Wa raghbatan fi ma indahu, dan berharap pada apa saja yang ada pada Allah, mengharap ampunannya, mengharap dimudahkan urusannya, mengharap dimudahkan rezekinya. Ya barakallahu fikum. Ini dari apa yang Allah ciptakan yang untuk kita untuk bisa apa melaksanakan apa yang Allah tujukan dari diciptakannya kita. Alhamdulillah Allah fasilitasi semuanya, ya, matahari, bulan, malam, siang, semua ini bisa mendukung kita, membantu kita untuk mewujudkan apa yang Allah maukan dari diciptakannya jin dan manusia. Beribadah kepada Allah, jangan dipalingkan. Ini ya. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Assalamualaikum, atas semua kesalahan, atas semua kekurangan, tidak yang disampaikan di pagi hari ini ataupun hari-hari sebelumnya. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.